اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukurlah adalah untayan yang hendaknya selalu kita lantunkan, kita yakini dan kita realisasikan dengan amalan kita untuk Allah Jalla wa Ala. Dialah zat yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Andai kata kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Sungguh nikmat dan anugerah Allah kepada kita sangatlah banyak, tidak akan mampu kita menghitungnya dan tidak akan mampu kita mensyukuri itu semua. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa untuk memperbanyakkan istighfar karena kekurangannya kita di dalam bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Apabila nikmat saja kita tidak bisa menghitungnya, maka bagaimana kita bisa mensyukuri seluruh nikmat itu? Oleh karena itu merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istaghfiru fa inni astaghfirullah fil yaumi 100 marrah." Perbanyakkanlah istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku meminta ampunan kepada Allah di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aghar Ibn Yasar. Saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, semua kita merindukan surga. Semua kita berangan-angan dan bercita-cita memasuki surga. Surga merupakan impian setiap hamba. Bahkan surga itu impian mereka orang-orang yang tidak mengenal Islam. Akan tetapi, sudahkah kita menjalankan sebab-sebab yang dapat mengantar kita ke surga Allah? Sudahkah kita menelusuri jalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? Ataukah kondisi kita seperti yang dikatakan oleh syair Arab, seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata lam tajri ala al-yabasi, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, engkau mengharapkan kebahagiaan sedangkan engkau tidak mau menjalani jalannya, tidak mau berjalan di atas jalan kebahagiaan. Fa inna safinata lam tajri ala al-yabasi, sesungguhnya yang namanya kapal laut tidak akan mungkin berlayar di atas darat. Engkau taslun najat tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, fa inna safinata lam tajri ala al-yabasi, engkau mengharap bercita-cita untuk bahagia sedangkan engkau tidak mau menjalankan sebab-sebab kebahagiaan. Sesungguhnya kapal yang ada di laut itu tidak akan mungkin berjalan berlayar di atas daratan. Maka demikian pula, anda mengharap surga Allah, kita bercita-cita untuk memasuki surga Allah, kita merindukan surga Allah, sedangkan kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bersabar, dan kita tidak mau berjiwa besar tatkala kita berada di atas jalan menuju surga Allah Jalla wa'ala. Saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, hari demi hari dari bulan Ramadan yang penuh barakah, penuh maghfirah dan penuh rahmah ini telah kita lalui. Maka berikut ini sedikit untaian nasihat dan bimbingan dari saya, saudara Anda yang bernama Farhan, sebagai bentuk perasasian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama ini merupakan nasihat. Ketahuilah wahai kaum muslimin, merupakan kebiasaan yang jelek yang terjadi dan muncul dari kebanyakan kaum muslimin di bulan Ramadan adalah di mana mereka bersemangat, berduyun-duyun, serta mengajak keluarga kerabat mereka untuk menghidupkan malam Ramadan, salat tarawih di awal-awal bulan Ramadan. Akan tetapi manakala bulan Ramadan telah memasuki 10 awal, 15 atau 10 terakhir, maka kita melihat kaum muslimin kebanyakan mereka telah luntur semangat mereka dari beribadah di malam hari, baca Al-Quran, salat tarawih. Bahkan semakin hari dari bulan Ramadan, saf yang ada di masjid semakin dekat daripada imam. Semakin hari semakin diupdate. Rupanya bukan status Facebook saja sekarang diupdate. Saf di masjid pun diupdate setiap malam, satu saf atau setengah saf. Sehingga semakin malam, semakin berlalu dari hari-hari Ramadan, saf semakin hari semakin dekat dari imam. Bisa-bisa di malam-malam akhir yang sisa hanya imamnya, muadzin dan pengurus-pengurus masjidnya. Jangan demikian. Kita bukan demikian diajarkan dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hendaknya semakin hari dari bulan Ramadan ini kita hendaknya semakin semangat di dalam beribadah. Kenapa? Karena semakin dekatnya kita dengan malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Beramal di satu malam pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zar." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan semalam penuh dengan ibadah. Kalau di bulan Ramadan, beliau tidak semalam penuh melakukan salat malam. Ya. Tetapi di 10 hari terakhir Ramadan, beliau salat malam, beliau beribadah semalam penuh. Wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga-keluarganya untuk menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Wa syadda mi'zar, dan beliau meninggalkan, tidak menggauli istrinya selama 10 malam terakhir. Kalau malam pertama dari bulan Ramadan hingga 20, beliau masih bergaul, masih melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya. Tetapi di 10 hari terakhir Ramadan, beliau sudah tidak lagi melakukan hal itu untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara' al-Qur'ana kullahu fi lailatin wa la qama lailatan hatta asbaha wa la sama shahran kamila qat ghayra Ramadan." Kata Aisyah, "Aku tidak mengetahui Rasulullah pernah salat malam semalam penuh. Aku tidak pernah mengetahui beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu malam dan sehingga pagi. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan." Maka bersemangat di awal Ramadan suatu yang terbaik, satu hal yang baik. Tetapi jangan sampai kita bersemangat di awal Ramadan, tetapi begitu masuk pekan kedua, pekan ketiga, atau 10 hari terakhir dari Ramadan, kita pusat pikiran kita bukan lagi kepada perkara ibadah. Sudah memusatkan rencana untuk persiapan lebaran. Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita terugikan dari malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka berikut ini beberapa amalan yang hendaknya kita jaga dan kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan, dan juga tentunya sebelum itu, tetapi di 10 hari terakhir Ramadan hendaknya lebih kita maksimalkan. Yang pertama, hendaknya kita semangat menghidupkan malamnya dengan melakukan salat malam, baik dengan tarawih bersama imam, ataukah yang tidak mampu ke masjid dia melakukannya dengan keluarganya, tentunya lebih afdal bersama imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lail." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam penuh hingga imam salam. Masyaallah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau salat malam semalam penuh. Baca Al-Qur'an khatam di setiap malam. Amalan yang kedua yang hendaknya kita lakukan dan kita maksimalkan di 10 hari terakhir Ramadan adalah membangunkan keluarga kita, anak istri, saudara dan saudari kita, untuk menghidupkan malam tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha di atas tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, ayqadha ahlahu, beliau membangunkan istri-istrinya, membangunkan keluarganya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla fa ayqadha ahlahu fa in abat nadha fi wajhiha min al-ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari melakukan salat, setelah itu dia bangunkan istrinya. Tatkala istrinya enggan bangun, maka dia perciki wajahnya dengan air. Rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fasalat fa'iqadat zawjaha fa'in aba nadhahat fi wajhihi min al-ma'. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang ketiga, yang dia bangun di malam hari lantas melakukan salat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Tatkala suaminya enggan bangun, maka dia perciki wajah suaminya dengan air. Masya Allah, begitu romantisnya, begitu harmonisnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menasihati kita, menganjur kita untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir. Bahkan beliau juga menganjurkan yang namanya suami istri itu untuk saling tolong menolong di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jangan Anda menjadi istri semangat membangunkan suami untuk bekerja saja, tetapi ada yang harus lebih dibangunkan, yaitu untuk melakukan salat malam. Yang ketiga, hendaknya kita memperbanyakkan baca Al-Quran di 10 hari terakhir tersebut, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Apabila kita beramal di malam tersebut, maka pahalanya seperti lebih mulia dan lebih utama daripada 1000 bulan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan fi min kitabillah falahu al-hasanatu bi asyri hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan, dan kebaikan tersebut dinilai menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah. Nah, kalau kita baca Al-Quran, qaddarallah, Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, maka bisa kita bayangkan bagaimana besarnya keutamaan, yang mana beramal di malam itu lebih baik daripada kita beramal dari 1000 bulan. Subhanallah. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Beliau bersabda, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah wal-ladhi yaqra'ul Quran fayata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Sesungguhnya orang yang mahir dengan Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia tertatih-tatih ketika membacanya, namun dia tidak pernah berputus asa dan berkecil hati, maka dia mendapatkan dua pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang berikutnya yang hendaknya kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan adalah beriktikaf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ibadah iktikaf ini di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Bahkan di tahun beliau meninggal, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka kata Imam Az-Zuhri, ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf ma'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tarakahu mundu qadim al-madinah hatta qabadhahu Allah 'azza wa jalla. Sungguh menakjubkan kaum muslimin, mereka meninggalkan ibadah i'tikaf padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah i'tikaf semenjak beliau masuk ke kota Madinah hingga diwafatkan oleh Allah jalla wa ala. Banyak rahasia di balik ibadah iktikaf itu. Di antara rahasianya akan membersihkan hati kita, akan membuat hati kita ini semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah. Tatkala hati kita ini sudah baik, tatkala hati kita ini bersih, maka sungguh seluruh anggota badan kita ini akan menjadi bersih dan menjadi baik. Karena Nabi menyatakan, idza salahat salahal jasadu kullu, apabila hati itu baik akan baik jasad itu semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, namun kalau hati itu jelek, buruk, maka akan buruklah seluruh anggota badannya, amalan-amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nu'man Ibn Bashir. Sebuah anggapan yang kurang tepat dan keliru dari sebagian kaum muslimin ketika dia mengetahui keutamaan iktikaf, dia menyatakan, lu saya enggak bisa iktikaf 10 hari terakhir. Para ulama menyebutkan tidak ada syaratnya bahwa iktikaf harus 10 hari terakhir. Bahkan tidak ada syaratnya harus semalam dan sehari penuh. Kapan dia mampu? Dia mampu beriktikaf 2-3 hari, kemudian setelah itu dia harus keluar bekerja, atau dia hanya bisa beriktikaf di malam hari, maka setiap dia masuk kepada iktikaf, dia perbarui kembali niatnya. Karena tujuan dari iktikaf itu, kita menyendiri di dalam masjid, memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka berikut ini, saya tutupkan ceramah yang singkat ini dengan pepatah Arab yang diucapkan oleh para ulama, fala tashtaghil illa bima yaksibul ula wa la tarda lin nafsi nafisata birrada wa fi khalwatil insani bil ilmi unsuhu wa islimu dinul mar'i inda tawahudi. Jangan engkau bersibukkan diri kecuali dengan sesuatu yang melahirkan kemuliaan, dan janganlah engkau ridha untuk jiwa yang mulia ini sesuatu yang hina. Wa fi khalwatil insani bil ilmi unsuhu, sesungguhnya apabila seorang itu berkhawat dengan ilmu, maka ilmu akan menemaninya. Sesungguhnya agama seorang itu akan selamat tatkala dia bersendirian. Wa yaslimu min qala wa qili man wa min adha jalisin wa min washin bi ghaidin wa hasadin wa khairu maqamin qumta fihi wa hilyatin tahliyatuha dhikral ilahi bi masjidi. Engkau akan bisa selamat dari qila wa qal, kata ini dan kata itu, dan dari gangguan teman, orang yang menipu, dan dari hasad manusia, tatkala engkau bersendirian bersama Allah. Sesungguhnya tempat yang sangat terbaik engkau hiaskan dengan berzikir dan mengingat Allah adalah masjid. Ini syairnya. Maka mudah-mudahan ini dapat memberi motivasi kepada kita semua untuk memfokuskan dan memaksimalkan ibadah di hari-hari Ramadan ini, terkhusus di 10 hari terakhir Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat Berbagi Ilmu Islam.